Bebek Galau. Itu subscribe nih Bebek Galau. Paling hebat, kau merasa sang juara. Tak sadar masih di bawah. Hati-hati nanti jatuh napasku. Woi, pakun sedia DJ disco disco disco tanah, pakun sedia DJ biasa putar sang juara. Tak sadar masih di bawah. Hati-hati nanti jatuhnya pasti. Kau merasa paling hebat. Kau merasa sang juara. Tak sadar masih di bawah. Hati-hati nanti jatuhnya pasti. Woi, pakun sedikit lagi. Terbiasa pakun sedikit DJ biasa putar pakun sedikit DJ disco disco disco tanah, tanah. Bebek Gala.